أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام الحمد لله سبحانه وتعالى وشكرا على نعمته صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. Mudah-mudahan kedamaian dan rasa tenang yang diberikan Allah pada saat ini dapat kita jadikan sebagai support untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya dan kelapangan yang diberikannya. Pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan bedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi surah Ali Imran ayat yang ke-108. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaq. Wallahu yuridu zulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Pendengar RRI yang berbahagia dan yang kami cintai, bahwa kita melihat ayat ini adalah merupakan penutup dari sebuah cerita ya, tentang ahli kitab, cerita tentang orang-orang yang beriman, perintah-perintah dan peran strategis mereka, dan lanjutkan dengan janji Allah kepada orang-orang yang berbuat taat dengan wajah yang berseri-seri, dan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan pendosa-pendosa besar dengan wajah yang menghitam dan tidak berseri. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Jadi ayat itu ada dua, ayat al-matlub dan ayat al-kauni. Demikian Syekh Sya'rawi mengatakan, bila kamu melihat alam ini, itulah ayat-ayat Allah yang tertera, yang kamu lihat secara fisik dan mata kasat. Apabila kamu sinkronkan dengan ayat-ayat al-matlub fil Qur'an wa fil hadis, ya, yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, maka akan lebih kuat lagi imanmu dan akan lebih terbimbing cara berpikir dan wawasanmu. Nah, jadi kita melihat bila ayat itu diidofah, disandarkan kepada Allah, maka itu merupakan hakikat kebenaran. Karena yang memberikan dan menciptakan alam ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Natluha 'alaika bilhaq. Kita melihat kembali ungkapan ini dalam bentuk jamak. Kami bacakan. Ada orang bertanya, kenapa Allah mengatakan seharusnya aku bacakan, tapi kok kami bacakan? Apakah ada indikasi syirikat bagi Tuhan? Ya, subhanallah, maha suci Allah dari syirikat dan perkongsian. Maha segala-galanya. Bahasa adalah menunjukkan rasa. Bahasa adalah menunjukkan sebuah kekuatan dan keagungan. Maka Allah menggunakan natsluha, kami bacakan, itu bukan berarti Allah lebih dari satu, tetapi menunjukkan kemahaagungan Allah, kekuasaan yang luas. Maka disebutnya kami, menunjukkan dia al-azim, yang maha agung. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu bilhaq, dengan cara yang benar, dengan dalil yang benar, dengan tujuan yang pula yang benar lagi. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesangsian apapun, semuanya berisi dengan kebenaran demi kebenaran. Dan kebenaran ini pula dapat dites, baik seleksi alam ataupun berjalannya sejarah. Maka Al-Quran akan tetap eksis. Wallahu yuridu zulman lil alamin. Tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Ya. Jadi pada dasarnya Allah ciptakan bumi ini, alam ini seimbang, balansis, pas. Tapi yang merusak itu adalah tangan-tangan nafsu manusia, tangan-tangan jahilnya, sehingga ekosistem dan dunia menjadi rusak. Sehingga yang menjadi penerima akibat dan bencananya adalah manusia juga. Nah, pendengar yang berbahagia, jadi bila kita lihat di sini apa yang disinggung Allah pada ayat ini merupakan kenyataan bagi kehidupan kita. Kalau sekarang banjir di mana-mana, maka bisa kita baca dan bisa kita data berapa juta meter kubik kayu yang sudah keluar dari gunung-gunung yang dulunya menjadi penyangga bagi debit air yang ada di permukiman dan di kota. Yeah. Sekarang penyangga itu sudah kosong, sudah gundul, dan itulah akibatnya. Maka turunlah air tanpa berhenti-henti dan terkira-kira. Dan pada saat musim panas akan lebih panas lagi dan akan lebih gersang. Kalau begini terus, yakinlah Indonesia akan jadi padang pasir bagaikan padang pasir yang ada di Gurun Sahara, Sahara sana. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Silakan Ustaz Zainal Pak Safir. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ayat yang 108 ini menjadi cerminan bahwa pesan-pesan moral yang disampaikan dari 104 sampai 105, 6 dan 7 itu sebenarnya bukan kata Ustaz. Iya. Biasa katanya kata Ustaz itu, kata Ustaz ini, masyarakat sering sekali mengatakan melempar semua itu kepada Ustaz. Ayat ini mengatakan tilka ayatullahi natluha. Ustaz sekedar membaca. Yang punya ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang ingin melaksanakan perintah kemudian kata Ustaz itunya, ada rasa apa hebat Ustaz itu dari saya. Betul. Tetapi ketika dia ini ayat berkata bukan Ustaz yang mengatakan. Allah yang mengatakan bahwa kita harus menyampaikan tiga misi. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, itu bukan perintah Ustaz. Ya'muruna bil ma'ruf, tegakkan peraturan pemerintah yang ma'ruf, yang sesuai dengan naluri. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran karena tidak sesuai dengan naluri, itu adalah perintah Tuhan. Kemudian perintah untuk bersatu dan jangan bercerai-berai adalah perintah Tuhan. Dan kemudian sanksi yang sudah Tuhan katakan, bukan kata Ustaz, Ustaz ini pandainya nakut-nakuti saja. Allah yang mengatakan yang berbuat baik, beriman dan berbuat baik, melaksanakan perintah ini mukanya berseri-seri. Betul. Dan yang tidak berbuat baik mukanya suram. Dan itu tidak saja dilihat di akhirat, pada waktu seseorang mati pun itu dapat diterlihatkan tanda-tandanya. Ini yang mengatakan Allah. Dan tidak ada rasa rendah diri karena duduk di majelis ilmi. Terkadang karena ustadznya masih muda, aku udah tua. Tidak ada. Karena masalahnya ketika kita duduk di majelis ilmi mendengar ayat-ayat Allah, yang mengaji itu bukan saja kita. Tahafat humul malaikah. Malaikat turun sama mengkaji, mendengar kajian kita. Dan tidak ada segannya. Padahal kalau kita dibandingkan dengan malaikat, malaikat itu taat dan tidak pernah melakukan maksiat sekalipun, tapi masih mau juga duduk bersama kita mendengar kajian. Yeah. Jadi jangan sampai pernah ada orang merasa rendah diri ketika dia mengaji di masjid. Aku ini dirut di kantor, kok sekarang aku juga ikut mengaji? Tidak ada. Malah orang yang duduk bersama dengan ulama mulia. Betul. Duduk di majelis ilmi adalah mulia. Karena semuanya bukan di hadapan sesama makhluk, tetapi mereka mendengar kalamullah, firman Allah. Kita hanya sekadar membaca dan menyampaikannya saja. Ya, itu tambahan dari saya. Tambahan ini satu sikap yang harus kita ambil, bahwasannya dikala Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haqq. Apa yang kami ceritakan, apa yang kami bacakan, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, benar adanya. Kita melihat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Ashabul Kahfi, perjuangan mereka. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kesemuanya ini adalah kebenaran yang ada, bukan hanya legenda atau dongeng-dongeng yang fiktif. Akan tetapi di sini yang harus kita garis bawahi, ketika kita mendengarkan satu kebaikan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengambil hikmah daripada kejadian-kejadian yang berikutnya untuk menjadikan iktibar akan datang, kita dituntut yaitu adalah bagaimana kita meresapi dengan seksama, tidak kita melemparkan begitu saja, ambil novel kita pun buang, baca Quran habis itu kita lupakan. Tapi mari kita sama mentadaburi sama-sama apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hatinya sudah apakah hatinya sudah tertutup akfal, kan begitu. Nauzubillah, yang jelas di sini harapan kita semua, jadikanlah apa yang telah dibacakan Allah Subhanahu wa taala dari kajian-kajian kita, kita ikutin dengan secara seksama. Moga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada kita semua. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Ya, terima kasih. Memang menarik ini ayat ini. Semakin kita kaji, semakin dalam, dan memang inilah hakikat dari sebuah proses kepematangan keilmuan bagi seorang muslim. Jadi sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat zalim, memang tidak layak ada pada Allah dan tidak juga baik pada manusia. Jadi dalam hadis qudsi di sini untuk menafsirkan ayat ini, dalam Nabi mengatakan, Allah berfirman, ya ibadi haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman fima bainakum fala tazalamu. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan hal itu atasmu, maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. La tadabaru wala tabaghadu wala tadabaru wala tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kita saling menzalimi, saling mencaci, tabaghadu, saling marah yang tak selesai-selesai, maka jadilah kita berposisi sebagai hamba Allah yang bersaudara. Jadi apa itu zalim? Zalim itu artinya menyalip hak orang. Zalim artinya menempatkan sesuatu tidak pada porsinya. Lawan dari zalim adalah adil, di mana adil ini menempatkan posisi pada hakikat dan yang haknya. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara sekalian, bahwa bagaimana Allah mengajak kita untuk beramal agar menegakkan yang ma'ruf, nahi mungkar. Yang ma'ruf itu apa? Yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan, kedamaian, risalah universal berupa menebar kebaikan dan kasih sayang sesama makhluk, dan jangan berbuat kezaliman walaupun dengan orang-orang yang bukan satu agama dengan kita. Ya. Jadi di sini merupakan sebuah perlindungan Allah kepada seluruh makhluk. Ya, saya tambahkan sedikit, Ustaz Hanafi. Ketika seseorang itu menzalimi orang lain, itu sebenarnya dia itu adalah orang yang bodoh. Betul. Kenapa? Karena yang dizalimi itu pasti orang yang lebih rendah dari dia. Misalnya penguasa menzalimi rakyat. Rakyat pada waktu itu posisinya lemah, terutama rakyat miskin, karena ketidaktahu jadi dizalimi. Ketika dia menzalimi itu, sebenarnya rakyat ini gak dizalimi saja sudah dalam kondisi sudah payah, apalagi dizalimi. Tapi ketika itu dizalimi, Allah tidak begitu saja mentelantarkan orang-orang yang zalim. Allah mensupport dia, yang zalim ini menjadi kuat, pada masanya akan menjadi lawan. Sesuatu kekuatan yang besar mengalahkan penguasa yang zalim tadi. Berarti yang mazlum itu, yang mazlum. Iya. Jadi di situ disebutkan ada sebuah sabda Nabi yang mengatakan ittaqi da'watal mazlum. Takutlah. Takutlah terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainallahu bainahu hijab. Karena tidak ada sedikit pun batasan doa antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu dia adalah sangat kuat. Pada saat orang terzalimi, maka tangan dia adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuat kekuatan terhadap yang lemah ini. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika adik yang paling kecil dizalimi oleh abangnya, maka naluri seorang ayah akan membela si adik yang terzalimi tadi. Itu adalah manusiawi. Bagaimana pula Allah terhadap makhluknya yang terzalimi, yang dia sendiri telah menyatakan, wama rabbuka bizallamin lil abid. Satu hamba pun aku tidak menzaliminya, apalagi klien yang tidak punya hak. Ini terkadang kezaliman ini simbol karena rasa takabur, sombong, dan angkuh tadi. Padahal sebenarnya kalau kita kaji, manusia tidak layak untuk menyombongkan dirinya, karena bumi yang tempat jutaan miliaran manusia hidup di dalamnya itu bagaikan bintang. Betul. Bumi yang miliaran manusia di dalamnya itu bagaikan bintang kecilnya. Apalagi manusianya. Bagaimana kecil manusianya? Subhanallah. Seper satu miliar dari pasir di muka bumi inilah kecilnya manusia itu tadi. Gitu pun nggak sadar ya, Ustaz. Apakah itu layak untuk dibanggakan? Gitu pun nggak sadar. Makanya kita mengkaji diri kita supaya hati kita sejuk. Gitu. Ya. Dari satu sisi yang disampaikan Ustaz Zainal tadi, ini merupakan tanda-tanda bagi kita ini kan. Seharusnya sebagai pemimpin yang Allah berikan wewenang, dia harus memberikan tauladanan. Iya. Jangan sampai di zalimi. Yang zalimi. Ya, pendengar yang berbahagia, maka dari uren-uren tadi betapa menariknya kajian keislaman ini. Mari kita ikuti bersama saya Hanafi Ismail, Ustaz Zainal, dan Ustaz Safiar. Berterima kasih atas kebersamaan Anda semua. Mudah-mudahan kami doakan seluruhnya berada dalam kondisi yang sehat, dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, dan juga beramal dengan sebaik-baiknya. Amin. Kami dari tim Safil Azhar mengucapkan bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.